Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sekawan atau songo saking Ihya Juz 3 kangge nglengkapi Minhajul Abidin. Wal Qur'anu tawi Al-Qur'an min awalihi saking kawitane Al-Qur'an ila akhirih tumoko maring akhiri Al-Qur'an iku tahzirun peringatan kang ngongkon ngati-ati meden-medeni wa tahwifun lan tegese meden-medeni. Laya tafakkaru ora mikir-mikir fihi ing dalem Al-Qur'an sapa mutafakkirun wong sing mikir-mikir illa wa yatulu kejaba mesti dadi suwe apa husnuhu susahe mutafakkir. Kalau orang benar-benar mau merenung apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, maka mereka sebenarnya akan ada kekhawatiran panjang, kesusahan yang panjang, mereka gak cocok. Apa sing ning Quran karo sing dilakoni lho ora cocok. Jarene iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bae awak dhewe iki sing njaluk tulung liyane Gusti Allah. Isih ngebek-ngebekti mentengno liyane Gusti Allah. Malik yaumiddin dilino dino kiamat ya malah alah iku lak urusan ku ya iku sama sekali gak cocok. Kalau mau merenung betul-betul wah masih jomplang mesinnya susah iya kok jomplang ini iya iya waya zumulan jadi gede apa khaufuhu dine mutafakir. Mereka akan semakin besar rasa takutnya, rasa besar akan kekhawatirannya terhadap diri sendiri. Ingkana lamun ono sopo mutafakir, ingkana lamun ono sopo mutafakir iku mukminan wong mukmin, mukmin bima kelawan barang bihi kang tetep ing dalam Quran. Kalau dia benar-benar percaya terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Nah kalau tidak ya ya klendran wa taro lan ningali sapa sira ningali ana sae ngake-ake menungso mbok tingali yahzuna kale padha napa nyalah pahami padha nglirwakno sapa nasu angkuh ing Quran padha nglirwakno hadza iki peringatane malah sisinya Al-Qur'an di bidang peringatan-peringatan hari akhir, peringatan kemaksiatan, peringatan tentang siksa Allah itu banyak orang yang nglirwakno. Upama ndek maca Quran sing ana siksane ngono sing akeh bingungan temi wong kaya-kaya ndek ora katut. Ngono. Orang enggak mau matur nuwun, enggak mau bersyukur kepada jasa-jasa saya. Padahal saya ini sudah berbuat begini begitu. Padahal perintahnya Rasulullah itu malam yaskurina selam yaskurillah. Siapa yang enggak mau maturun pada orang tidak sama, sama dengan tidak maturun pada Allah. Yang tidak mau bersyukur pada Allah mesti tersiksa. Kira-kira nyangkut awak dhewe pidato ngempuh-ngempuh ngelirwakno ning gone hal sing arep menimpa diri sendiri itu. Malah ana sing ngelirwakno nek mergo ndeke ngurusi makhrote. Ora ana wong maca Quran salah siti lah ngamuk-ngamuk ora barbar. Gowo gethu ngalor ngidul sing dibanggakno oleh fasih. Apa wong fasih ki ora aja salah paham kowe. Ora kok wong fasih ki elek ki ora. Tapi bahwa fasih tok terus dianggap sudah selamat, lah itu salah gitu loh. Lah apa meneh sing ora fasih, ngono kok terus sing ora fasih malah bangga. Lek ngono aku gak fasih malah apik ya ora ngono. Ya padha klirune kuwi. Supaya iku ning guri-guri akeh wong Ghazali nyontokne wong sing saleh-saleh sing padha kebujuk. Wong sing lakone kaapian ning kebujuk dudu kaapiane sing salah. Cara memahami kaapian itu lho salah gitu lho. Ngono ora kok terus wong maca Quran fasih elek. Ora sing elek iki lho. Krono fase juru kemlelet. Nah, kemlelet itu lho sing elek. Merasa cukup kaya-kaya anggar wis roh izhar guna kaya-kaya mesti mlebu swarga. Terus dhewe alasan nggih ngamuk-ngamuk ngene wong liya lah. Itu salah ngamuk-ngamuke kuwi. Tapi maca Quran fase iki apik gitu lho. Sing elek iki sing ora fase kuwi malah sing ora fase bangga malah ruwet. Kebujuke kepindho malah. Jadi aja salah paham ya, nanti ini bab gurur ini banyak Imam Ghazali nanti mengkritik orang-orang yang melakukan kebaikan tapi enggak komplit. Itu oleh Imam Ghazali seakan-akan disalahkan. Padahal sakjane sing disalahno oleh orang komplit kuwi, ora kok terus dibuat sisa ngono ora. Kesalahannya itu lah enggak sempurna itu. Jadi ini contohnya Yakhrujuna padha ngetokaken sapa nas al-hurufain huruf memakhori jia saking pira-pira makhraje huruf. Mereka berusaha untuk ngetokne huruf Quran itu sak fase-fase walabulid wis pokoke dipol-polne fase bismillahirrahmanirrahim ngoyo itu saat dibuat-buat sampai elek terjadi tasadduq istilahnya hadisnya tasadduq maseh-maseh nomongan padahal biasanya lek maca nek gak wong gak wong bismillahirrahmanirrahim lepas itu akeh imam akeh makmum wah kemudian diundang imam ini masjid pendopo bupati ini melok makmum wah Allah sabbihis rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa ambil geget-geget. Nah, itulah iku sing getol maca Qur'ane tok sampai kebacut-bacut dan itu merasa cukup itu salahnya di situ. Gitu loh. Dia mestinya kalau baca Qur'an itu mengetahui peringatannya, mengenal peringatan-peringatan Al-Qur'an. Ngono maksud Imam Ghazali. Wa yatanadzuruna podo munadzurah banta-bantan. Sopo nas banta-bantan ala khof dia yang atasi i'rob jere guna i'rob jere huruf warof yalan rafa'i huruf wanas biala nasafi huruf sing bener sakjane ta'lamun apa ya'lamun sakjane walah anas wano ta'lamun mereka lek nganggu ya' ngene ngono udur-uduran itu padahal ya podo bener sakjane. Bahkan nahlum kaya-kaya saat temene nasiku yakro una podomo coso penasyaron ing siiran min as'aril arabi saking kura-kura siirane wong Arab diteliti ikrobnya diteliti balagoh manteknya tapi gak dingamal no isine gitu loh maksudnya itu apa elek ya ora elek neliti Quran itu baik. Meneliti maknanya Quran itu baik. Memakhrajkan Al-Quran yang benar itu baik. Gitu loh. Tapi kalau tidak mengamalkan itu lebih jelek. Layahummu ora mentengaken orang mentengakan hum eng. Nas apa al-iltifatu merhal merhateaken ilama anihi maring pira-pira maknane Al-Qur'an wal amali lan tegese ngamalaken bima kelawan barang iki kang tetep ing dalam Al-Qur'an. Mereka tidak sempat layahumum sampai enggak merhatekno piye carane le ngamalno. Piye carane supaya selamat? Piye supaya iso ngerti maknane Quran sekaligus nindakne. Itu gale kuwi kene pujian. Ombo atiku lima wernane, maca Quran angen-angen maknane lho. Sing ora ono sindian. Kok dilakono pas wayangan. Terus lek kok bermaca Quran iku ya apa sinden. Tanggapan terus. Ya ora apa-apa. Aja kok terus lek timbangane misuh-misuh, Pak. Mbok ngono ya apik ngono pancene. Luwih apik pujian maca Quran angen-angen maknane katimbang cupi-cupitan. Ya alung kuwi nek bandingane kuwi. Tapi jangan merasa cukup, gitu loh maksudnya Imam Ghazali itu. Jangan merasa cukup hanya begitu tok, terus no itu. Terus no, gak mahami tenan yang gue Quran, terus no pisan ngamal no tenan itu. Jangan kok gitu tok sudah cukup, terus merasa sudah paling ngetop, terus maidu wong liyo, nah, sudah. Itu ketipu kamu. Jadi orang yang sibuk mengurus makhraj Al-Qur'an yang gak ditutup memahami maknane itu guru ketipu. Wahal fil alam cara omah ngono lagi ana sokone tok ora nek kamar-kamare gak nek payone rumangsa wis omahe apik kan ya ketipu to. Ketipu. Wong kemah rumangsa sugih, sugih ning istana kono sugih kemah ngliwet e dicagahi nganggo pring kok. Rumangsa wis sugih, wis cukup urip ngono bahagia lho. Itu gak tau ro istana. Wong maca paseh tok kok wis bangga, jangan dulu. Jangan merasa cukup gitu. Pahami maknanya. Lakukan isinya. Nah, di samping juga fasihkan bacaannya ngono. Wal fil alam panono to iku fil alami dalam iki dunya apa gururun tipuan bujuannya zidu kang ngrungkuli apa gurur ala hadza ing atas iki mentengno makhraj ninggalno makna. Padhi moko tawi iki conto iki sing arep teko. Yo tawi keterangan sing wis kok sing arep teko sing wis. Mulai rojake wong maksiat iku amtilatul hururi. Pira-pira contone kapusan bilahe sebab salah paham marang Allah. Wa bayanul firqi wa bayanul farqilan mertelaken perbedaan. Bena roja antarane berharap wal wururi lan kapusan. Ya, keterangan panjang lebar selama ini menjelaskan tentang contoh-contoh hurur bilah tertipu oleh kesalahpahaman terhadap Allah dan keterangan tentang perbedaan antara berharap dan tertipu. Wayak rubulan mirip-mirip. Mirip-mirip minuh saking gurur. Gurure wong roja apa sing mirip-mirip gururu towaifa. Gururu towaifa kebujuke pira-pira kelompok. Pira-pira pantran. Lahum kang iku kedue towaif taatun utawi duwe pira-pira ngamal taat wa ma'asin lan pira-pira ngamal maksiat. Ila anna ma'asyahum mung wae sak temene kemaksiatane taif iku aksaru luwe akeh. Tuh, ini sebenarnya mirip-mirip juga tipuan orang atau orang yang tertipu karena berharap tapi maksiat terus. Itu sama sebenarnya, mirip juga, sama juga dengan ketertipuan kelompok orang yang punya banyak amal taat tapi juga banyak amal maksiat, dan maksiatnya lebih banyak. Tetapi wahum ale utawi ta'if kelompok ini kuya tawak kauna podo ngarep-ngarep sopo ta'if al-maghfirata ing pangapurane Allah. Dungunuku ya raya zununa waya zunan podo nyono sopo ta'if anahum saat temennya ta'if kutatarat jahwus dati unggul apa kafatu hasanatihim timbangan keapi aneh mangkoan timbangan keapi aneh ta'if ma'anama sertane saat temennya barang fikafati sayyati kang ikut tetep ing dalam mangkoan timbangan keelean mangkoan timbangane keelean iku aksaru luwe hake tong genah-genah ngamalele luwe hake. Kok dia merasa bahwa dia sudah unggul ke api aneh lho, ini kan ora subuh tau maksiatnya lebih banyak, kejahatannya lebih banyak, hanya karena dia pernah ngamal baik sedikit aja dia merasa sudah ngetop. Ono korupsine pirang-pirang triliun. Ono. Lah dhek mbangun masjid tak 150 juta ono anggere wong diomong. Tertipu itu. Wa zautawi kiki harapan ngapura. Utai kiki berharap ngapura karo sudah menang kebaikan, merasa menang kebaikannya, iku ghoyatul jali notoke budu. Orang yang merasa baik karena berbuat baik sedikit padahal ngamal jeleknya masih banyak, itu tertipu. Kesimpulannya itu tertipu, bahwa dia merasa sudah selesai semua urusannya. Contohnya wahada fataro mongko ningali sopo siro ningali al-wahida yang wong siji dari kelompok ini ta'if ini siro tingali ya tasodaku ingkang gelem sedekah saka wahid bidarohima kelawan pirang-pirang dirham makjudatin kang kenek dihitung. Dia itu nyumbang beberapa dirham yang bisa dihitung aja merasa dia sudah baik, tapi katik dirham sing tinggu sedekah mang minal halali wal haram campur. Benar halali saking bondo halal atau haram lan bondo haram. So. Tapi wayakunu wayakunu lan ono apa wayakunu lan ono apa ma bondo yutanawalu kang diperkoleh kang dialap apa ma min amwalil muslimina saking piro-piro bandane muslimin wasubuatilan bondo-bondo subat iku ad'afahu iku ad'afahu piro-piro tikel piro-piro kelipatane ma kelipatane kemang di darohim. Jadi apa yang diperoleh dari umat Islam dengan cara korupsi iku triliunan. Nah, dia bangun masjid membantu 150 juta. Mereka masjidnya 100 selawe 100 pitung puluh. Dia wis borong 150 juta sing 20 juta isik jaluk sumbangan masyarakat. Nah padahal duit 150 juta aku mau, masya Allah, campur halal haram. Lah sing nggih haram utawa subhat utawa harta yang tidak jelas ku triliunan. Nah kok ngono kok ngerasa apik, ngono lho maksudnya. Padahal upama diteliti sing tenan wala alama. Wala alama lan mena-mena barang tasodako kang gawe sedekah sapa wong. Sapa wahid mang bihi kelawan mah. Min amwalil muslimina saking pira-pira bandane wong muslim. Wala alama lan mena-mena barang tasodako kang gelem sodako sapa wong bihi kelawan mah iku. Min amwalil muslimina saking pira-pira bandane wong Islam, tapi diakoni bandane dhewe. Wa wa ali utawi wahid iku ya takilu kumandel tawakal pasrah sapa wahid alai ing ngatasé sedakoe. Dia percaya dengan berbuat sedekah seperti itu, dia sudah bebas. Sumpah itu seorang dikisap. Ngomong-ngomong tak sedekahnya kok. Dia gak ngitung. Sedekah korupsi ini 1 triliun kok sedekahnya 1 juta ya kok. Itu dunia kabeh. Wayah dunulah nyono sopo wahid. Anak akla alfi dirhamin nyono anak akla alfi dirhamin yang ngatasi sak temene mangan sewu dirham haramin kang haram iku yukawimu bisa nandingi bisa ngimbangi hueng alfa dirhamin apa sing bisa membandingi atas soduku sedekah biasrotin kelawan 10 minal harami saking haram awil halali utawa halal. Menurut pendugaan dia penyononin dia dia korupsi sewu dirham terus disedekahnya 10 dirham wujarnya wis bar wis cukup. Padahal sing 10 dirham iku mang ya ora jelas pisan, bu halal bu haram. Ngono. Wa ma walan ora ana wa utawi wahid orang yang demikian itu orang ana iku ilakaman kejaba kaya dene wong. Orang yang demikian seperti orang wadoa kang wis nyeleh sapa man. Asrota daraima ing 10 dirham fi kafati mizanin ing dalem mangkoan timbangan. Ada neraca untuk nimbang itu yang satu sebelah kanan diberi 10 dirham. Wa fil kafatil ukhra ing dalem timbangan liyane neh ing dalem mangkoan timbangan sing sijine nyeleh alfan ing 1000. Ana sing kanan 10, sing kiri 1000. Tapi dia berharap, berharap tok. Mengandari iki sing 10 engko sing abot, sing 1000 sing entheng. Lha opo ya iso? Apa terus jumplang dhewe piye? Wa arata ngarepaken. Sopo si wahid ngarepaken anyar fa'ayen to munggah apa alkaan anyar fa'ayen to bisa ngangkat sapa akhir alkapata sakilata ing mangkoan kang abot iso munggah bil kafatil khafifati kan mangkoan sing enteng. Gampangane ngene lho, jagungmu ki sak gegem, jagung sak gegem, tapi sing sisih timbele ke ana 5 kilo Terus karepmu iki sak gegem iki bobote 5 kilo, ora karepmu ngono apa ya iso. Lah iso, sak gegem paling ya 2 on. Terus sak on. Wa zalika utahe mengkono-mengkono pengarepane iku ghayatu jalihi notoke kebodohane wahe. Utawa dia enggak merasa bahwa dia banyak jeleknya. Mergo kayaknya enggak tahu neliti. Des husnuzon nek mesti aku iki luwe apik, luwe akeh apik ketimbang elekku. Naam ya bener. Diarani bodho tapi wa minhum. Lah niku setengah saking toaif. Wong sing kapusan akeh maksiate tapi ngamale sithik maneh iku mengira. Manut ae ana wong ya zunu kang nyono sapa man. Oh ya zunu kang nyono sapa man ana taat ae ing sak temene taate man iku aktaru luwe akeh min maasihi tinimbang saking pira-pira kemaksiatane man. Mergo apa oleh ngerumangsani akeh man ngli anahu. Karena saat temeneman iku layu kasih bura tau ngitung-ngitung sokuman nafsa ngawak diwiniman. Karena mereka dia gak pernah menghitung diri sendiri. Walaya tafakot cuma asyahu. Walaya tafakot dulan ora tau neliti sokuman maasyahu yang pura-pura kemaksiatan. Wabinu walikus tengah saking toaif. Manutayono wong ya dunu kang nyono sapa man ana taat awe ing sak temene taate man iku aksaru luwe akeh min maasihi tinimbang saking maksiate man liana ukrono sak temene man iku layu kasibu ora tau ngitung-ngitung sapa man nafsa ing awak dhewe ne man walaya tafaqqatu lan ora tau neliti sapa man maasyahu yang pira-pira kemaksiatan man. Sebagian orang yang ahli maksiat itu ada yang punya dugaan bahwa ketaatannya itu sudah banyak dibanding maksiatnya. Karena apa? Kok punya dugaan yang salah seperti itu? Karena memang dia gak pernah menghitung dengan pasti sekaligus gak pernah meneliti kemaksiatannya. Bahkan banyak lakon maksiat yang dianggap apik. Salah leh ndeleh pengertiane. Mulane krana kok ngono kena apa? Di antarane penyebabe neh wa idza amila taatan lan tekalane. Ngamal sapa wong taatane ngamal taat, hafizo ngapalno sapa menah ing taat. Waktu dalam ngitung-ngitung sopeman biha kelawan to'at nek ngamal isi rapi dihitungi diling-iling orang lali-lali tapi dia maksiat tumpuk-tumpuk orang tahu dihitung sedina ini misuh pengpiro gak dihitung sedina ngapusi wong pengpiro gak dihitung dia sedina kuih ngelok ngelokne wong ping pira gak diitung, sedina ngrasani wong ping pira gak diitung, tapi maca istighfar ping 100 ngono dieling-eling. Padahal sepisan tok seminggu. Wah aku tau maca istighfar ping 100 ala ping 100 saya diitung. Iku mergo nek ngitung ora mesti sang kabeh, sing diitung apike tok eleke gak tau diitung. Contohnya kalati kaya dini wong yastagfiru kang jaluk ngapura sapa lati Allah ing Gusti Allah bidisani kan lewasane lati ayu sapi kau tau maca tasbih sapa wong lati Allah ing Allah filyaming dalam sedina mi'ata marotin satu sambalan dhewe sedina mesti wiridan maca istighfar ping 100 maca tasbih ping 100 wis bendina kuwi istiqomah. Tapi di elek budal ning pasar jagongan karo pengembeline ning kono ngrasani sembarang kalir ping 1000. Sumaya ketaku. nuli ngrasani sapa lati al muslimina ing pira-pira wong Islam wayu mazikulan nyuwek-nyuwek tegese memecah belah sapa lati aradhum ing pira-pira harga dirine muslimin ono dia mengadu domba milah-milah wong Islam waya takalamulan omong-omong sapa lati dimakalan omongan layar dokang ora rido hu ing kalam hu ing ma sapa Allah Gusti Allah oleh ngomong tulan nahari sak suwene rino min ghairi hasrin kelawan tanpa wates wa adadin lan hitungan istighfare diwatesi kliwat loro getot lah bablasen istighfar bocah. Tetapi daerah ngerasani jagongan ngene warung ngopi sak gelas 5 jam ngrasani Amin Rais, ngrasani Gus Dur, ngrasani Bu Mega, ngelokne teroris, ngelokne macem-macem. Nek diitung jame wis ketok, istighfar mek 10 menit nek jagongan 5 jam lho. Ngono kok ngrasa luwe apik lho kon bidalane. Ora kok berarti lha nek ngono mesti salah sa istighfar. Lho ora ngono. Ora aja salah paham. Sing elek dudu istighfare. Lah ngitung maksiatmu lho ora imbang. Waya kunulan ana apa nadzaruhu. Lho gimana? Wayakunulan ono nazaruhu aw alfa marotin wayumaziku bahasane kok blek ngene wayumaziku lan dedel-dedel nyuwek-nyuwek sapa wong sapa laziman arodo mengharga dirine muslimin wayatakalamulan omong-omong sapa lazi bima kelawan omongan layar do kang ora ridho sapa Allah Gusti Allahu ing ma apa sapa Allah Gusti Allah tulana hari sak suwene rino min ghairi hasrin kelawan tanpa watesan wa adadin lan tanpa hitungan wa yakunulan ana lan ana sapa lati ana iku nagara nagara ngiling-ngiling ngitung-ngitung sapa sapa lazi hu ing tasbae alfa marotin utawa ing sewu ambalan ngono padahal upama ndek gelem angen-angen dibanding les tasbae sing mek 100 utawa 1000 dibanding karo le ngrasani iki ora imbang wakot kataba teman-teman wis nulis hu ing omongane mang buing omongane salah makna nadrohu dimaknani anu madani ini wayatakalamulan omong-omongan sopolati bibaklawan omongan layar dokang ora ridau ing masopolo kusi Allah tulan nahari sak suwene rino min ghairi hasrin kelawan tanpa hitungan wa adatilan tegese wilangan wa yakunulan ono po kalame mang malayar domang ono ikun nadrohum bandingi istighfar ono padahal gelem ngitung tenan podo karo istighfare utawa lek perlu au alfa marotin utawa sewu ambalan leh ngrasani sewu ambalan oleh ngomong sing ora apik ngono istighfare ping 100 tasbih ping 100 leh misuh ping 200 kuwi nadrohu utawa leh misuh ping 1000 nah kuwi alfa marotin wakot kata balan temen-temen wis nyateti ing omongane mang sapa al-kiramu pira-pira malaikat kiram Al-Katibu nekang tukang nyateti ngamal. Wakot au ada temen-temen wis ngancam. Wakot au ada lan temen-temen wis ngancam. Ing kalamang sapa lugusala taala bil iqobi kelawan siksaan. Ala kuli kalimatene ngatasé saben-saben sak kalimat sing elek. Padahal setiap ucapan yang jelek satu itu sudah diancam siksaan satu oleh Allah. Wa qala maka dawuh sapa Allah ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu ora kemecap apa wing kaulin saking ucapan illa ladaihi kecobono sandingil kaul raqibun utayana raqib malaikat raqib atidun tur malaikat atid. Pada mongko taiki iki lati wong sing iku mau wong sing ngamale titik iku mau ning maksiate akeh mang abadan selawase iku ya ta amalu selalu angen-angen sapa hadza angen-angen fi fadlillah fi fadlillah tasbihat ing dalem fadilah tasbih. Fadilah tasbih diiling-iling wa tahlilat fadilah la ilaha illallah. Dia tidak pernah mengingat bagaimana siksaan orang yang ngerasani itu enggak pernah diiling-iling. Jadi diiling-iling satu la ilaha illallah sama dengan dunia seisinya. Satu tasbih sama dengan amalnya wong sak desa. Loh. Ngono iku. Padahal tasbih dhek iki kedelep karo rasane. Walayal tafitulan ora merhatekaken sapa lagi sapa hadza ora merhatekno ilama maring hadis Rasulullah warodakan tumeka apa mak rupane min uqubatil murtabi saking siksane wong kang rasani wal kadzabina wong sing boro wanamamilan wong sing adu-adu wal munafikilan wong sing munafik. Dia enggak pernah ingat bahwasanya orang ngerasani itu disiksa oleh Allah berat sekali, enggak pernah diingat. Sing diling-eling fadilahe tasbih, fadilahe tahlil. Tapi ya kudune karo-karo, ngono lho maksude kuwi. Di samping paham fadilahe tasbih, ya kudu paham bahayane ngerasani. Jamaah tahlil sak jam tahlilannya seperempat jam tahlilannya mek dimulai menit lengen teni koncone sak jam lengen dum berkat sak jam gue ngerasani sak jam nih gue ngerasani ini ngerasani rong jam tahlilan mok seperempat jam ini nek ditakai wong konti mas bertahlilan loh. Kok penak men jajane bar ngrasani campur tahlilan iki ngono. Yudhiruna padha ngetokaken sapa taif minal kalami saking omongan. Maing barang layat miruna kang ora padha nyimpen sapa taifu ing ma. Ngono. Ila ridzalika tumeka maringane mukono-mukono kelakuan. Rupane min afati lisane saking penyakit lisan. Dia enggak pernah menghitung omongan jelek, bahkan dia memperlihatkan omongan yang baik-baik saja. Dia tidak pernah menghitung omongan yang jelek. Wa dzalika ta mengkono-mengkono teori gak sampurna ngiling-ngiling tasbih ngelalek no maksiate iku mahdul wurur iku mahdul wururi murnine kebujuk iku mahdul wururi murnine kebujuk wala umri lanyek diutawi umur ingsun iku dadi sumpah ingsun Enek wala amri panjik tiutai umur ingsun iku dadi sumpah ingsun laukana lamuna ana sopal kira mulkatibun. Jarene Imam Ghazali, ini komentar Imam Ghazali. Bahkan menurut saya punya keyakinan seandainya para malaikat pencatat amal itu jalo opah kepada orang yang maksiat utawa jaluk biayane mangsine iku tok ora iso bayar deh saking akeh maksiate. Sto maksiat iki ora usah dijaluki siksane. Jaluki opahe leh nyatet ngono tok ae. Wis ora kuat bayar kowe. Dong sedina tumpuan maksiatmu. Lau kana lamun ana sapa al-kiramul katibun. Malaikat kiram kang nyateti ngamal iku yat lubuna padha njaluk sapa kiramul katibun. Minung saking ladhi saking hadza. Minung saking wong sing maksiat. Jalo apa njaluk ujrotan nuski ing opahe nyatet. Nyateti apa nyateti lima maring barang. Yaktubuna kang padha nulisi sapa kiramul katibun ing ma. Catatan sing piye? Rukapane min azayanihi saking omong kosonge min azayanihi saking omong kosonge wong ladi aladi kang zada kang ngungkuli apa omong kosong mang ngungkuli alat tasbihi ngatasi tasbihi padahal hitung-hitung omong kosong ngecuprus ning warung 5 jam dibanding karo ndek le tasbih bar salat mek ping 33 ngono kuwi. Ngono. Iku sik akeh lek ngecuprus. Kok upama iku terus malaikat sing tukang nyatet ya njaluk opahe catetan. Oh lakana. Mongko yektine ana indzali kanalikane mengkono-mengkono eling-eling. Njaluk opah. Ngono. Nalikane eling nek malaikat upama njaluk opah nyatet ngono. Wala wis mesti leren deh yakufu. Iku yakufu mesti ngempet sapa ladi wong lisana weng lisane wong. Mergo kelingan semakin banyak ngomong semakin banyak opah. Disoro kaya handphone lah. Semakin banyak ngomong semakin banyak bayar. Pulsang, nek ngono kok ngono mesti ngomong sak ngomong dimpet. Ah, sing penting-penting ae. Lek perlu barang penting barang ya dimpet. Hataan jumlatin. Sehingga ngempet saking jumlah min muhimati saking pira-pira omongan pentinge wong. Sampai omongan penting aja sebagian juga dimpet jangan diomongne. Wa manataqa bihi fi fatarotihi kana biku biku kok gak kenal wa mana toko bi fi fatarati kana yauduna kana yaudu wa yasibuhu wa yuwazinuhu bitasbihatihi wa mana toko wa mautai barang na toko kang ngomong sopo ladibihi kelawan ma fitafi fatarotihi ing dalam pira-pira waktu senggange man senggange wong iku kana ono iku kana ono sopo wong iku yaudu gelem ngitung sapa nggu ing ma waya sibulan tegese ngitung-ngitung sapa wong hu ing ma wayu wazinulan bandingaken nimbang sapa wong hu ing ma ditimbang bitasbihatihi kelan pira-pira tasbih wong hatta layabula sehingga ora bisa luwe alaye ngatasi wong apa ujro tunus hotin opae ngono opae apa opae nyatet ujro tunus hotin opae nyatet ing amal Itu mau dikelumpuk nih kabeh omongane itu sanggar omongan jalopa omongan jalopa mesti leren gak gelem ngomong deh. Faya ajaban liman yukhasibu nafsahu wa yahtatu. Akeh sing ilang to. Faya ajaban mongkohu gawok banget liman maring wong yukhasibu kang ngitung sapa man nafsahe awak dhewe ne wong wa yahtatu lan tegese ngati-ngati sapa man khaufan krana wedi khaufan krana wedi ala kiratin ing atase sak kirat ya futu kang telat kang ilang apa kiratu ing man fil akhirat fil ujrati ing dalem opae ala nuski ing atase nyatet ngamal tapi walayah tatu panora ngati-ngati sapa wong khaufan krana wedi min fautil firdausi saking ilange swarga firdos al-a'la kang luhur wa na'imahu lan nikmate swarga firdos. Ngono oh gawok banget. Ada orang yang sangat jeli teliti karena hanya takut sak keret sak kirote sak keret hanya takut opahnya hilang satu sen saja dihitung jelimet dicateti kok 0, sekian sen 0, sekian dicateti sampai jelimet bener ya gila enak uang nyambut gawe sak 5 jam wolong ewu lagi melebuni kok kalong 5 menit wakin enak uang wolong kalu kalok wolong ewu kalong dijelimeti ngono iku lah ning urusan dunya tapi lah urusan akhirat dia gak tau ngitung gak tau ngati-hati blas omongan saomongan oleh swarga omongan saomongan dadi neraka omongan saomongan dadi ngene ora tau diitung tapi lek karyawane bolos 5 jam utawa telat setengah jam ngono wah ditelowi iki kan ngono ta umume wong saiki wong ngitung percengkal tanah sak kilan iku isine sak mene wit ngono iku lek sak bau engko dadi ketemu sak mene ton pertumbuhan per bulan sekian lah diitung dilima dicateti tapi dia gak tau nyateti maksiate ngono lho mahadhi la musibatun mahadhi ora mahadhi utawi kiki ku ila musibatun kejaba musibah azimatun kang agung liman kedhe wong tafakkur kang gelem tafakur sapa man biha ing dalem musibah. Hal yang demikian ini sebenarnya musibah besar bagi orang yang mau berpikir. Ngono. Kelangan jagung saupil ae mbok yo wis ben. Jagung saupil diitung. Tapi lek dhewe dosa sak gunung ora krasa. Laqad dafa'na ila amrin ila amrin in syakakna fihi kana minal kafaratil jahidin laqad dafa'na yaktine wis dorong sapa ingsun wis apa dafa'a nyerahno nyeleh sapa ingsun ini sudah saya serahkan semua teori-teori keterangan saya jadi Imam Ghazali ila amrin maring perkara insya kakna lamun ragu-ragu sopo kita fi dalam amrin karena mengkono sopo kita kumina kafaroti setengah saking wong kafir aljaki dinakang angas tapi wa in sodakna lamun benerakan sopo kita bihi kelawan amrin kuna mengkono sopo kita kumina humko setengah saking wong budu wong komprung almarhumin akan bujuk kakan kabujuk kabeh. Sungguh saya sudah menuangkan secara total perkara ini di kitab ini. Kalau sampai kita semua ini nanti ragu-ragu, maka kita menjadi orang kafir. Tapi kalau kita membenarkannya maka kita menjadi orang tertipu loh piye to Memang kita terpaksa harus begitu. Pamahadi a'maluman yusaddiqu bima ja'abil Qur'an. Pamahadi mongko terama hadi utawi kiki teori. Ngono. Iku teorine guru riki. Iku a'maluman kelakuane wong yusaddiqu kang beneraken sapa man. Bima kelawan barang jakang teko bihi kelan mopo Al-Quran wal-Quran. Kalau sampai sampan menimbulkan kesimpulan seperti itu, maka berarti sampan itu tidak benar, tidak benar-benar percaya, tidak benar-benar ngandel pada Al-Quran. Al-Quran sudah memperingatkan secara komplit, tapi sampean cara melaksanakannya separuh-separuh. Wa inna nabro'u ilallah wa inalan sak temene ingsun iku nabro'u amri bebas sapa ingsun ilallah ya maring Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Kita mohon jangan sampai anakuna arep entuk ana sapa kita iku ahli kufron, setengah saking wong ahli kufur. Jangan sampai kita nanti dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mengkufri Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Subhana man monggo maha suci pangeran saddana anit tanabbuhi wal yakin ma hadzal bayan. Wong keterangan sudah jelas begini, kok masih ada orang yang tidak teringat, tidak bisa yakin, padahal keterangannya bayan sekali, pertelo banget. Subhana man monggo maha suci pangeran gumun banget pengeran naeng kita sedaka ngalang-ngalangi sepaman naeng kita dialang-ngalangi ane tanah buhi saking gumregah wal yakini lantiki seyakin nenggone ngamal ma'ahadal bayani serta nengki keterangan kang pertelo. Makanya kita harus takut, harus khawatir. Akhirnya soal benar salah memang benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu Taala, ngono lho maksud e wong kuwi. Lu wis tak terangno jentreh kaya ngene, lu ngene akeh sing ora yakin apa. Itu maksudnya. Maha suci Allah yang telah membuat tutup hati pada orang banyak, padahal keterangan begini jelas. Wa ma ajra daroman. Wa amalan bugawa iku. Wa amalan bugawa utawi apa iku ajdaro. Iku ajdaro dadi akan patut. Oh, iku wa ma ajdaro manano bugawa utawi apa iku ajdaro matotaken apa maman ing pangeran. Cara jawane alangkah pantesnya, alangkah patutnya man pangeran yak diru kang kuwasa sapa man ala tasliti misla hadhil ghafla ing atase nguwasaken sepadane iki lali wal gururi lan tegesela kebujuk alal kulubi ngatasi piro-piro hati. Ano? Patut apa? Patut an yuhsa yento diwedeni sopoman wayutako lan tegesi ditakwani sopoman. Makanya jangan terlalu bangga dulu. Walaupun kamu sudah dengar keterangan komplit, sudah ngaji tuntas seperti ini, kalau memang dasarnya kamu enggak diberi peringatan oleh Allah, enggak diberi ingat oleh Allah, ya tetap lali we. Gitu. Makanya yang paling ditakuti itu mestinya Allah gitu. Sudah sangat pantas kalau Allah yang bisa membuat orang tertutup hidayahnya, itulah Tuhan yang patut ditakuti. Wala yaghtarulan aja kebujuk sapa wong bihi kelawan Allah. Ittikalan krono kumandel ala abadilil munai ngatasi piro-piro batale lamunan wa ta'alili syaiton dan piro alasan alasane setan wal hawalan kesenangan hanya karena apa ada harapan lamunan yang membuat orang nganggur, ada alasan asalan setan yang apa setengah benar yang condong kepada hawa nafsu,